Mudah-mudahan di masa-masa yang semakin jauh dari nubuah, di masa-masa yang semakin banyak manusia bingung akan urusan agama kita, Allah memberikan jalan kepada kita dan memudahkan untuk kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'a au kama qal." Nadzarallahu mra'an, Allah akan menjadikan putih berseri dan bercahaya wajah seseorang. Bagaimanakah sifat orang tersebut? Sami'a maqalati, yang dia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, maka dia pun menghafalnya dan menjaganya. Tsumma addaha kama sami'a, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Maka di malam hari ini kita yang insyaallah dalam dua kitab, kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam yang merupakan karya beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan yang kemudian kita akan mengambil fawaid talkhis dari hadis-hadis tersebut dengan mengambil poin-poin dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya beliau Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Maka di malam hari ini sebagaimana biasa kita akan mendengarkan bacaan hadis-hadis yang telah dihafal, dua hadis yang telah kita baca dalam pertemuan lalu dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma terkait dengan bacaan dalam ruku. Taib, siapa yang menghafal? Coba dari tingkatan TM. Hah? Ada yang hafal? Udah punya kitabnya enggak? Belum punya? Dari TL. TL mana TL? Coba Yakumun yang hafal. Hafidhakumullahu jami'an. Yang hafal dari TL? Maafi ahad. Tayyib ikra. Salam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Dari tingkatan TMA. Yang menghafal coba. Siapa di antara antum yang hafal? Jazakumullah khairan. Iqra'u jami'an. Barakallahu fiik. Tayyib indak ya, siapa dari yang kita hafal kira-kira. Hendak ya dari para aba, hendak ya aba aulia, ma hukmu, kemarin belum dibahas. Sekarang dari hadis tadi, ma hukmu qiraatil Quran fir ruku, apa hukum membaca Al-Quran dalam ruku? Aba aulia, hah? Apa net? Hah? Membaca Al-Quran dalam ruku, dalam ruku, dalam sholat, apa hukumnya? Hah? Tayyib. Ana jarak abami ami mukmin Abu Abdurrahman. Mana ami mukmin? Enggak ada. Hah? Enggak ya ami mukmin. Apa hukumnya? Dilarang barakallahu. Manhiyu anhu, manhiyun anhu, dilarang membaca Al-Qur'an dalam ruku. Mana dalilnya? Indak ya Azam, sahib an-nazara, wallahu alam. Asif li ali lab ahfadil haditha khairan jallah. Kata Imam Syafi'i, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang menghafal hadis kuat hujahnya. Tayyib, indak ya Abdurrahman, Abdurrahman Karko. Mana Abdurrahman Karko? Aina anta ya Abdurrahman? Hah? Sakit. Marid asabahu marad, syafahullah syifaan kamilan. Abdurrahman yang lain, Abdurrahman siapa? Hah? Abdurrahman siapa yang lain? Coba siapa di antara antum yang namanya Abdurrahman? Yarfau aidiyakum. Coba. Yang namanya Abdurrahman siapa? Ada berapa coba? Coba angkat tangan semua yang namanya Abdurrahman. Ada berapa? Satu, dua. Cuma dua. Khair insyaallah. Ndak ya Abdurrahman? Hah? Dalilnya mana? Khairan jalla. Alas, dalilnya mana? Iya. Raqi'an aw sajidan. Barakallahu fik. Hada huwa dalil ala annahu manhiyun an qira'atil Qur'an fi ruku. Demikian pula wa mithluhu hadithu Ali. Naam, dan yang semisalnya hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim nomor hadith 480. Beliau berkata, qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku an aqra al-Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an raqi'an aw sajida, dalam keadaan ruku ataupun sujud. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 480. Sehingga membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud ini adalah dilarang. 6. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, halin nahyu li tahrim aw li tanzih. Apakah larangan ini untuk pengharaman atau sekedar untuk menjadikan makruh? 6. Ala kullin, yang jelas dilarang membaca Al-Quran di dalam sholat ketika rukuk dan ketika sujud. 6. Ketika ruku indak ya Antum. Yang dibaca apa kalau begitu? Ya, antum namanya siapa? Hudzaifah. Ndak ya Hudzaifah. Iya. Ketika rukuk yang dibaca apa kalau begitu? Fa amma ruku fa azzimu fihi rabb. Adapun ruku hendaknya mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim. Naam. Ma suci Allah Rabbku yang maha agung. Barakallahu fikum. Ahsantum. Barakallahu fik. Kita lanjutkan pada kitab berikutnya, kitab atau kita baca hadis dulu. Hadis tambahan untuk hafalan yang akan datang. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنين wa yukabiru hina yakum min isnataini ba'dal julus muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk salat, maka beliau yukabiru hina yakum, bertakbir tatkala berdiri, takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian bertakbir ketika ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tasmi' dan tahmid. Ma Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Kapan dibaca? Hina yarfa'u sulbahu minar ruku, ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau mengucapkan zikir ketika keadaan berdiri, yakni i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Rabb kami, aku memujimu dan hanya untukmulah, yakni alhamdu, pujian yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir ketika mau turun sujud. Summa yukabbiru hina yarfa' ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Summa yukabbiru hina yasjud, kemudian bertakbir lagi ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarfa', kemudian bertakbir ketika bangkit dari sujud. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian beliau melakukan hal tersebut dalam sholat seluruhnya. Wa yukabbiru, dan beliau bertakbir hina yakumu min itsnataini ba'dal julus, ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk, yakni tahiyat awal. Nambarakallahu fikum. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan al-Imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 789. Dan Muslim mengeluarkan dalam dua tempat, hadis nomor 392 dan sebelumnya di nomor hadis 28. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini wadih, jelas menerangkan tentang bagaimana zikir-zikir yang dibaca ketika sholat terkait dengan takbir dan juga tahmid. Maka selaras dengan pembahasan kita dalam kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pada poin berikutnya, yakni Barakallahu Fikum, poin yang ke-91. Nah, kita masuk poin 91. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala pada poin yang ke-91. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, yakni minar ruku, dari ruku. Setelah kemarin ruku, kemudian mengangkat kepalanya qailan, dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, Allah Maha mendengar, liman hamidah, bagi orang yang, yaitu bagi orang yang memujinya. Sami'allah disebut tasmi'. 6. Rabbana walakal hamd disebut tahmid nanti. In kana imaman aw munfaridan, mengucapkan tasmi' apabila dia menjadi imam atau salatnya munfarid sendirian. Wa yaqulul kul, dan mengucapkan al kul masing-masing. Siapa yang dimaksud kul? Yani imam, makmum dan munfarid. Semua orang yang salat mengucapkan rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebut tahmid, membaca tahmid rabbana walakal hamdu, mencukupkan sampai di sini telah sah, karena datang dalam riwayat tadi hadis Abi Hurairah, beliau mensifatkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman mengucapkan rabbana walakal hamdu. Adapun boleh ditambahkan hamdan kas rabbana walakal hamdu, ya rab kami, kami memujimu dan hanya untukmulah yang namanya pujian yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Hamdan katsiran thayyiban, dengan pujian yang banyak lagi baik. Mubarakan, yang dibarokai di dalamnya. Mil as-sama, yang memenuhi langit. Wa mil al-ardi, dan yang memenuhi bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang kuhendaki dari segala sesuatu setelahnya. 6. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bacaan yakni dikala seorang mengangkat kepalanya dari ruku. Tentunya sebelumnya adalah ketika mau ruku bertakbir, Allahu Akbar, ruku. Ketika bangkit dari ruku bukan mengucapkan takbir, namun mengucapkan tasmi' atau tahmid, atau mengucapkan tahmid dan tasmi' dan tahmid. Nah, mengucapkan tasmi' sami'allahu liman hamidah. Siapa yang membaca ini? Yaitu bagi imam dan munfarid. Inilah pendapat yang rajih. Nah, yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah ini hanyalah imam dan munfarid, dan ini pendapat yang rajih. 6. Barakallahu fikum. Adapun makmum tidak membaca tasmi'. 6. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, yakni dikeluarkan al-Imam al-Bukhari di nomor hadis 796 dan Muslim mengeluarkan di nomor hadis 415. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, siapa, yakni para makmum, rabbana walakal hamdu. 6. Wa mithlu hadits Abi Musa radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. 6. Dan yang semisal ini datang pula hadis Abu Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim nomor hadis 404. 6. Maka maka di sini adalah tasmi', haknya imam dan munfarid. Apa itu tasmi'? Indak ya Ismail. Mana Ismail? Ismail Kali mana Ismail? Aku Umar. Aina Ismail? Inda Ismail. Apa itu tasmi'? Hah? Apa Bu Intan? Tasmi' mendengarkan. Ya. Kalau tasmi' mendengarkan, kalau murojaah tasmi'nya sama siapa? Naam. Ini istilah ya. Wal qaum indahum istilahat, ya mustalahat. Kaum mempunyai istilah-istilah. Bahasa ini dipakai sini maksudnya beda. Bahasa ini pakai ini maksudnya beda. Naam. Kata para ulama, imam haknya tasmi'. Apa itu tasmi'? Yakni mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bagi imam dan munfarid. Nah, membaca tasmi'. Adapun makmum membaca tahmid. Apa ucapan tahmid ya? Nanti. Aina akhukal kabir? Ah, Ismail. Hai, bacanya apa makmum? Membaca tahmid apa tahmid itu? Ahsan, barakallahu fik, zadakallahu ilman wa hifdhan. Naam. Yakni membaca Rabbana walakal hamdu. Tahmid kan alhamdulillah. Naam, Rabbana walakal hamdu. Rabb kami, kami memujimu dan hanya untuk hanya milikmulah yang namanya pujian dengan lafaz hamd. Naam. Ini barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam dua poin ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, hukmu al-jam'i baina tasmi' wa tahmid. Hukum menjamak antara tasmi' dan tahmid. Apa tasmi' dalam sholat? Indak ya Pandu? Hah? Pandu apa Najib? Najib, indak ya Najib? Hah? Tasmi' apa tasmi' dalam sholat? Aina tau amuk? Mana kembarannya antum? Aina Pandu? Pandu mana Pandu? Hah? Indak ya Pandu? Hah? Apa tasmi'? Hah? Disambung apa? Barakallahu fiik, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tayyib. Apa hukum menggabungkan tasmi' dengan tahmid? Siapa yang boleh di sini? Dalal hadis, hadis bab, yakni hadis dalam bulughul maram. Ini menunjukkan ala annal imam yujmi'u aw yajma'u bainat tasmi' wat tahmid. Hadis menunjukkan bahwasannya imam dan munfarid boleh menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Naam. Ini adalah pendapat yang rajih, yang ini merupakan pendapat al-imamul Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Yusuf, serta al-imamul Tsauri dan yang lainnya. Naam, berdasarkan hadis Abi Hurairah yang telah di baca tadi. Demikian pula munfarid. Demikian pula munfarid. Adapun barakallahu fikum, makmum bagaimana? Maka menurut pendapat yang rajih adalah makmum tidak menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Makmum hanyalah mengucapkan tahmid. Rabbana walakal hamdu. Hal ini didasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Dalam yang al-Imam al-Bukhari meriwayatkan. Naam. Tentang makmum, wa idza qala al-imam salmi Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu, dengan lafaz yang lainnya. Naam. Datang dalam jalan dalam riwayat Muslim. Naam. Ini di nomor hadis 409. Kalau yang pertama kita baca 415. Dalam riwayat Muslim nomor 409 dengan lafaz idza qalal imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian yakni para makmum, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya Allah Rabb kami, kami memujimu dan hanya untuklah, hanya untukmulah, yakni yang namanya alhamd, pujian yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Hikmahnya apa? Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah. Maka sesungguhnya barang siapa yang bertepatan ucapan dia dan ucapan malaikat dengan Rabbana walakal hamdu ini, maka ghufirolahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hikmah kenapa mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Yani adalah makmum hanya mengucapkan tahmid, tidak mengucapkan tasmi'. Nah, berdasarkan hadis Abi Hurairah dalam dua riwayat, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, dari dua riwayat di sana, yakni dengan lafaz Rabbana walakal hamdu, dan satu riwayat lainnya ada tambahan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sehingga dari sini, pembahasan kedua, bagaimanakah yakni sighah ataupun lafaz tahmidnya? Bagaimana lafaz tahmid? Maka diterangkan para ulama, lahu arba'u kaifiyat, ada empat lafaz atau tata cara mengucapkan tahmid sami Allahu liman ham, yani rabbana lakal hamdu. Ini ada empat, kulluha fi sahihain, semuanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama datang dengan lafaz rabbana lakal hamdu. Apa? Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Yang kedua, rabbana walakal hamdu dengan ketambahan wawu. Yang ketiga ditambahi Allahumma, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Naam. Ini barakallahu fikum. Datang empat lafaz dalam sahihain Bukhari dan Muslim tentang sighah ataupun juga kaifiyah tahmid, bangkit dari ruku. Rabbana lakal hamdu, yang pertama. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, maka di sini kulluhu jaizun, semuanya boleh. Hanya saja terjadi khilaf mana yang lebih afdol. Nah, semuanya boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu boleh. Hanya saja terjadi khilaf mana yang lebih afdol. Imam Malik rahimahullah, demikian pula Imam Ahmad dan Imam Tsauri serta Kufiyun, yakni barakallahu fikum, mereka barakallahu fikum, atau di sini Al-Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya yang afdol dengan adanya tambahan wawu Rabbana walakal hamdu. Yang lainnya Al-Imam Tsauri, Kufiyun dan yang lainnya memandang yang afdol adalah tanpa adanya wawu. Al-Muhim dua-duanya boleh. Sisi afdoliyahnya dari sudut pandangan bahasa. Nanti diperdalam ruwet ya. Wawunya di sini wawu apa? Wawu apa? Nah ini. Mereka Imam Tsauri dan juga Imam Abu Hanifah dan Kufiyun memandang tanpa wawu Rabbana lakal hamdu karena ini wadih. Kalau ada wawu nanti butuh takdir, kata mereka. Allahumma atau di sana Rabbana walakal hamdu, wawunya wawu ataf, sehingga ada takdir Rabbana, yaitu Rabbana hamidnak, Rabbana kami memujimu, walakal hamdu, dan hanya milikmulah yang namanya alhamd. Nah, terlalu panjang, ada takdir-takdir. Nah, sehingga di sini mereka merojihkan atau memberikan yang afdol tanpa taman wawu. Namun ala kullin, semuanya boleh. Inilah yang namanya ikhtilafut tanawwu. Nah, perbedaan atau khilaf dari sisi macam-macam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya sahih serta boleh. Naam. Difahami sampai di sini? Naam barakallahu fikum. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan demikian kita telah mengambil faedah dari hadis Abi Hurairah dengan mengambil poin-poin yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, dan di sana kadar wajib yang diucapkan adalah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Maka di sini boleh di sana dengan tambahan sebagaimana yang dibawakan beliau di dalam salah satu riwayat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Naam, ini boleh. Yang seperti ini boleh. Dan demikian pula boleh dengan tambahan. Naam. Boleh dengan tambahan yang lainnya sebagaimana datang dalam riwayat Bulughul Maram. Naam. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau nanti anak-anak kita, naam barakallahu fikum, mau menghafal itu hasan, dua hadis yang dihafal dalam pertemuan yang akan datang. Yaitu hadis setelahnya. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka ini juga boleh diriwayatkan Imam Muslim. Naam. Loh, lebih panjang. Lebih panjang lagi. Boleh. Ini boleh. Namun yang wajib Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana walakal hamdu. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah Rabbana lakal hamdu. Apa Rabbana walakal hamdu? Ingat, Rabbana walakal hamdu pakai wawu, tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Yang satunya Rabbana lakal hamdu, tidak dengan wawu. Naam, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Naam. Berarti bagaimana artinya? Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah Rabb kami, hanya milikmu lah alhamdu. Apa itu alhamdu? Diterangkan Fadilatul Syekh Al-Utsaimin, al-madhu al-muqarin ma'al mahabbati wa ta'zim. Jadi alhamdu, alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Pujian yang bagaimana? Yaitu pujian yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan terhadap yang dipuji. Maka ini hanya diberikan dan ini hanyalah milik Allah. Nah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Pujian yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan terhadap yang dipuji. Naam, hanya diberikan kepada Allah. Naam, alhamdu. Mil as sama'i wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Ahlas sana'i wal majdi, dengan pujian orang-orang yang terus menyanjung dan memujamu. Ahakuma qalal abdu, ini adalah yaitu yang sebenar-benar apa yang diucapkan hamba, dan seluruh kami adalah hambamu ya Allah. Naam, Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan kau berikan, dan tidak akan bisa memberikan sesuatu yang engkau halangi untuk sampai kepada hamba. Masya Allah, tawakal yang kuat. Naam. Maka dia mengatakan, la yanfa'udal jaddu minkal jadd. Naam. Tidak bermanfaat. Naam. Kekuasaan, kemegahan orang yang memiliki kekuasaan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lo menghendaki sampai, pasti sampai. Naam. Ini kalau Allah menghendaki tidak sampai, sehebat apapun orangnya yang menolong, sekuat apapun usaha, tidak akan sampai. Tawakal yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini adalah di sana atau di sini disebutkan beberapa riwayat-riwayat tentang sighah-sighah, lafat-lafat yang dibaca ketika apa namanya i'tidal. Naam. Maka barang siapa yang menginginkan perluasan tentang lafat-lafat tersebut, boleh atau kembalilah kepada kitab Sifat Salat Nabi yang merupakan karya al-muhaddis al-allamah fadilatu syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Naam. Dalam kitab tersebut disebutkan banyak riwayat-riwayat dan lafat-lafat apa yang diucapkan ketika i'tidal. Yang paling ringkasnya, Rabbana lakal hamdu. Itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Naam. Bagi siapa? Alal kul. Bagi imam, makmum, dan munfarid. Yaitu wajib membaca tahmid dalam i'tidal. Naam. Barakallahu fikum. Aina Fawaz Kebumen mana? Hah? Aina Kia? Di mana mana mana saudaranya antum mana? Hai ndak ya Fawaz. Apa yang dimaksud tasmi' dalam i'tidal? Hah? Apa tasmi'? Hah? Apa? Tasmi' ya mendengar setoran teman ya ustaz ya. Itu tasmi' Al-Qur'an. Nah, sekarang tasmi'. Barakallahu fikum. Ini apa tasmi' ya? Ndak? Hah? Sami Allah liman hamidah. Kalau tahmid, ha? Rabbana lakal hamdu. Ahsantum barakallahu fik. Di sini ada permasalahan. Datang riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini atau di sini berapa kali? Naam. Barakallahu fikum. Yakni ucapannya berapa kali? Yang wajib satu kali, yang sunnah tiga kali, Rabbana lakal hamdu. Atau barakallahu lala, yang wajib satu kali, Rabbana lakal hamdu. Nah, boleh kemudian panjangnya dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Di sini ada pertanyaan. Dalam riwayat dari Nabi SAW pada solat-solat beliau, bahwa terkadang memanjangkan bacaan-bacaan ruku, i'tidal dan sujud seperti pada sholat gerhana, di mana atau sholat malam terkait dengan i'tidal. Pertanyaan adalah apakah bacaan doanya atau zikirnya, naam, apakah diulang-ulang Rabbana lakal hamdu. Wallahu alamu bisawab. Namun yang jelas di dalam sholat itu adalah tempat untuk kita bertasbih, bertakbir dan juga dengan kalimat thayyibah, wallahu a'lamu bissawab. Nanti insyaallah kita cari pembahasannya secara khusus, nah, tentang hal ini. Apakah itu diulang-ulang Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, ataukah ada bacaan yang lainnya? Karena disebutkan dalam sholat gerhana, beliau itu memanjangkan rukuknya, demikian pula sujudnya, dan yang lainnya qariban ilas sawa, yang hampir sama, yang mana rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua lebih panjang daripada rokat, yakni rukuk yang pertama lebih panjang daripada rukuk kedua pada rokat pertama, kemudian rukuk pertama pada rokat kedua ini lebih pendek daripada yang sebelumnya. Nah, sholat dua rokaat, empat rukuk, empat sujud. Nah, ini sholat gerhana. Nah, ini insya Allah nanti kita carikan tentang dalilnya dan kaifiyahnya, wallahu a'lamu bishawab. Kami belum mengetahui secara adillah. Nah, insya Allah menjadi PR bagi kita semua. Semoga Allah memudahkan untuk kita istifadah dari beberapa kitab-kitab para ulama kita. Ini yang mudah kita sampaikan di malam hari ini. Tayyib barakallahu fikum. Mungkin ini yang mudah kita baca di malam hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mengingatkan kembali kepada para ikhwah yang telah tinggal di seputar lingkungan ma'had kita, baik mereka yang sudah berkediaman pribadi ataupun yang masih ijar atau kontrak. Insyaallah kita di malam hari ini sebagaimana rutinitas kita bulanan syahrian adalah adanya pertemuan dan musyawarah, yakni warga seputar ma'had. Insyaallah nanti jam 8 di barakallahu fikum jam 8 di mana, di musola lama atau di masjid lama. Nah, jam 8 dimulai di masjid lama. Kemudian kedua, kami mengingatkan kembali kepada anak-anak kita dan semuanya untuk segera berupaya untuk kita membiasakan kedisiplinan waktu dari sisi istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, jam malam untuk para santri jam 9:30. Nah, dan sudah kurang lebih putar